Kita niat nak ambil kakak akad orang Filipina, tujuan nak dakwah ke dia. Tiba-tiba tak sengaja jatuh hati pula kat dia. Lepas tu nak ambil dia jadi isteri. Kira terpesong niat tak daripada asal dakwah dia. Macam dia dengar cerita ni. Jawabnya tak salah. Kita niat nak dakwah seorang perempuan. Kemudian bila sambil berdakwah rasa suka kepada dia, ambil sebagai isteri, tidak menjadi kesalahan. Faham tak? Lepas tu kita hak salah, salah lah. Yang tak salah, tak boleh kata salah. Kalau tidak, kita sudah melampau batas. Faham? Yang tak salah, tak salah. Yang salah, tetap salah. Lagu mana pun kena kata salah. Tak? Benda tak salah, tak salah. Kita niat nak dakwah. Budak puan tak pakai tudung. Siang tengok rambut merah, rambut kuning. Tak? Kita jalan-jalan tengok kuning-kuning-kuning gerok itu bawah pokok. Nah, kita ingat tupah. Nah, budak puan rambut kuning. Dengan seluar skirt apa semua, kita pun pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak comelnya tutup kepala pakai tudung apa semua. Lagi lawa. Seorang muslimat. Tak? Bila mendedahkan aurat gini-gini-gini, dia pun terima kasih apa semua. Ambil nombor telefon kita nak tanya soalan. Lama-lama berkenang. Nak nikah. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Faham? Cuma kita niat nak buat satu-satu benda. Nah, bukan kerana Allah mulanya, kerana rapuang tu dah. Baru tak boleh. Orang pergi dakwah, dakwah tak, tapi niat nak cari perempuan. Kalau dia lawa, nak ambil buat bini. Baru tak dapat pahala berdakwah. Adapun niat asal nak berdakwah, kemudian jadi nikah, tetap dapat pahala.